Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji syukur kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala, pencipta seluruh jagat raya ini. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di dalam liqa pertemuan offline presentasi dari seri dakwah ila Allah dari Salamah Sayyidu Presentation, seri pembinaan umat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi tentang ahamiyatul aqidatul islamiyah. Arti penting daripada akidah Islam. Pokok daripada akidah Islam adalah tauhidullah. Yaitu mengakui, meyakini, seyakin-yakinnya luar dalam ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa pemilik segala kekuasaan adalah Allah, bahwa Allah lah yang mengatur, memelihara, yang memberikan rezeki seluruh makhluk. Allah adalah yang maha hidup, maha menghidupkan, maha mematikan, yang kekal, maha kekal. Semua selain Allah ya, adalah makhluknya. Al-Quran adalah kalamullah. Siapa yang berpegang teguh dengan kalamullah, firman Allah, maka dia berada dalam jalan keselamatan. Dan siapa yang mengingkari Al-Quran, yang tidak mempedulikan Al-Quran, maka baginya nanti di akhirat azam yak pedih. Saudaraku yang budiman dan cerdas, pembahasan tentang akidah Islam, keyakinan Islam, keyakinan hidup, ini adalah hal yang pokok, yang paling penting. Ibaratnya kalau kita mau membangun kehidupan ini, ya, ibaratnya kita mau membangun rumah, maka akidatul Islam ya, akidah Islam, keyakinan Islam, Islami, itu adalah pondasinya. Sebelum kita membangun yang lainnya, maka kita harus membangun pondasinya. Ya. Semakin besar bangunan yang akan kita bangun, maka pondasinya harus semakin kokoh dan kuat. Akidatul Islamiyah juga ibarat seperti akar pohon. Akar pohon, semakin besar pohon itu, maka akarnya semakin kuat. Maka kalau kita ingin memiliki kehidupan yang kokoh, yang kuat, yang besar, yang mulia, maka akidah Islamnya harus kita kokohkan, kita kuatkan terlebih dahulu. Nah, dasar utama daripada, salah satu dasar utama daripada akidatul Islamnya adalah konsep beriman kepada Allah, ya, tauhidullah, dan beriman kepada hari akhir. Keyakinan yang kuat. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang sangat paling vital. Karena malapetaka yang sejati adalah malapetaka yang terjadi selama-lamanya. Malapetaka yang terjadi setahun, dua tahun, itu belum apa-apa dibandingkan dengan malapetaka yang terjadi ribuan, jutaan, miliaran, triliunan tahun. lebih dan lebih selama-lamanya. Nah, maka kita harus berusaha keras untuk menghindarin malapetaka yang selama-lamanya itu, ya, yaitu azab neraka nanti di akhirat. Di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67, mulai ayat ke-7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya takfur. Takadu tamayazu minal ghaiz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alam khazanatuha alam ya'tikum nadhir? Qalu bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Allah berfirman, dan bagi orang-orang kafir, orang-orang kafir adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah. Walaupun cuma ingkar beberapa ayat Al-Quran, itu termasuk kafir. Jadi, lawannya adalah beriman. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh beriman sebagian, kemudian tidak beriman atau kafir sebagian. Tidak boleh, harus totalitas. Maka orang-orang kafir, ya, entah itu orang-orang yang kafir kepada Allah, kafir kepada ayat Al-Quran, ya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada ayat Al-Quran. Ya. Semuanya atau sebagian, maka bagi dia, ya, walilladzina kafaru bi rabbihim, ya, adzabu jahannam, ya. Kafir kepada bagi mereka, ya, bagi orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, kepada Tuhannya, ya, ingkar kepada Tuhannya, kalau seorang ingkar kepada Al-Quran, firman Allah, berarti ingkar juga kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah. Maka bagi dia akan mendapatkan azab jahannam. Wabi'sal masir adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi, tempat bernaung, tempat kediaman yang paling buruk dalam seluruh sistem kehidupan itu adalah nanti di neraka jahanam. Di neraka. Ya. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara yang sangat mengerikan dan neraka itu sangat menggelegak, membara. Jadi neraka itu suaranya sangat mengerikan, ya. Belum lagi panasnya, belum lagi suaranya, ya, sangat luar biasa. Takadu tamayazu minal ghaiz. Jadi neraka itu hampir meledak, terpecah belah, karena apa? Marah kepada apa? Kepada orang-orang kafir. Kenapa neraka marah kepada orang-orang kafir? Karena orang-orang kafir ini, ya, hidup di dunia, waktu hidup di dunia sudah dijelaskan, ya, berbagai hal, berbagai macam alasan, berbagai banyak sekali bukti-bukti tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah, ya, tentang kekuasaan Allah, ya, langit dan bumi, matahari, bulan, ya, siapa yang bisa menggerakkan semuanya ini? Allah, hanya Allah, tidak malaikat, ya, tidak jin, tidak manusia, tidak makhluk. Allah yang menggerakkan semuanya. Nah, kalau malaikat itu diperintahkan untuk mengatur musim, ya, mengatur hujan, itu semuanya adalah atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah, atas perintah Allah. Ya, malaikat tidak punya daya, tidak punya kemauan, tidak punya kemampuan, ya, tidak punya daya dan kemampuan, ya, kecuali atas izin Allah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali. Jadi matahari, bulan, tumbuhan, ya, jutaan tumbuhan ada di sekitar kita. Dan semua tumbuhan itu adalah tanda bukti kebesaran Allah. Kenapa? Karena tidak ada siapapun makhluk yang bisa membuat satu tumbuhan pun. Ya. satu pohon mangga, satu pohon jambu, ya, rumput-rumputan, itu semuanya adalah Allah yang menghidupkan, Allah yang memelihara, mengatur, membentuk. Ya, tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, proses sel-sel di dalam tanaman, ya, sirkulasinya, sirkulasi zat-zat makanannya, ya, sampai ke daun, kemudian terjadi fotosintesis, ya, kemudian menghasilkan buah, menghasilkan biji-bijian, ya, dan sebagainya, itu semuanya adalah siapa yang mengatur, siapa yang mengontrol, siapa yang berkuasa, hanya Allah. Ya. Jadi bukti-bukti kebesaran, keagungan Allah ada di mana-mana. Tetapi manusia tetap kafir kepada Allah. Nah, ini adalah, maka neraka takadu tamazu minalois, ya, neraka itu sangat marah sekali, ya, kepada orang-orang kafir. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alam khazanatuha lam ya'tikum nadir. Maka tatkala orang-orang kafir ini sekelompok dengan sekelompok itu dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, maka penjaga neraka itu, ya, berkata kepada mereka, bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia ini tentang azab ini? Ya. Jadi setiap rombongan orang-orang kafir dilempar ke dalam neraka, maka setiap itu juga malaikat penjaga neraka itu tanya, heran. Apakah belum pernah ada orang yang memberikan peringatan? Alam ya'atikum nadhir? Alam ya'atikum nadhir? Alam ya'atikum nadhir? Apakah belum pernah datang kepadamu pemberi peringatan? Pemberi peringatan tentang azab yang pedih ini? Maka mereka mengatakan, qalu bala, qad ja'ana nadhir. Maka mereka menjawab, benar, sungguh. Ya, pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi fakazzabna wa qulna ma nazalallahu min syai in antum illa fi dhalalin kabir. Tetapi kami justru menjawab, ya, ya, kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, ya, kamu pemberi peringatan itu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar, kesesatan yang besar. Jadi orang-orang kafir ini sudah tahu ada pemberi peringatan, tapi mereka berpaling, tidak mau mendengarkan, ya, tidak mau memahaminya. Ya. Dan mereka mendustakan dan mengatakan bahwa Allah tidak menurunkan ayat apapun. Ya. Padahal jelas Al-Quran, ya, ada di, bisa dicari, Al-Quran bisa di-download. Tetapi mereka mengabaikannya. In antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan orang-orang kafir ini di dunia ini berkata kepada orang-orang pemberi peringatan, ya, ya, para dai, para ustad, para mubalig, para kiai, ya, ya, pemberi peringatan kepada manusia, tetapi orang-orang kafir mengatakan kamu justru yang sesat. Maka orang kafir mengatakan waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Saudara-saudaraku yang budiman dan cerdas. Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Jangan sampai kita nanti menyesal di akhirat. Kemudian berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulu kami mau memikirkannya, mau mendengarkan, memikirkannya, tentu kami tidak masuk dalam neraka. Saudaraku, ya, ya. Pikirkanlah. Dengarkanlah sungguh-sungguh. Pikirkanlah, pahamilah sungguh-sungguh, ya. Kita diberi Allah, diberi kemampuan untuk mendengar, melihat, memikirkannya, menganalisanya, merenungkannya, ya, ya, ya, tentang kebenaran, tentang cara hidup yang benar, tentang Islam, ya, tentang jalan yang lurus, ya, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Maka disitulah, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk wa anzir asyiratakal aqrabin, ya, di dalam surat Syu'ara, ya. Ayat 214, ya. Wa anzir asyiratakal aqrabin, ya. Allah langsung memberikan perintah kepada Rasulullah dan berikanlah peringatan, ya, kepada kaum kerabat kamu yang terdekat, ya, yang terdekat. Peringatan, ya. Jadi perintah Allah adalah memberikan peringatan kepada kaum kerabat terdekat Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengumpulkan Bani Hasyim, ya, Bani Hasyim di kaki Bukit Shofa, ya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Ara'aitum in akhbartukum in khailan takhruju min safhi hadzal jabali turidu an tughira 'alaikum akuntum musaddiki?" Ya, musaddiki. Ya, maka bagaimanakah menurut pendapat kamu jika aku memberitakan kepada kamu bahwasanya ada seekor kuda keluar dari dalam gunung ini, lalu ia berkehendak mengubah kamu sekalian? Apakah kamu membenarkan aku? Maka semua yang hadir menjawab, "Na'am, na'am." Ya. Ma jarabna alaika kadhiba. Ya. Ya, kami percaya karena kami tidak pernah mengetahui engkau adalah pendusta. Ya. Kenapa? Karena seumur hidup Rasulullah sampai beliau diangkat menjadi rasul umur 40 tahun itu beliau tidak pernah berdusta sekalipun. Ya. Jadi sebelum diangkat menjadi rasul pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berdusta. Ya. Orang masyarakatnya mengatakan sebagai al-amin, orang yang bisa dipercaya. Karena tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong dalam berdagang, dalam berbicara, dalam aktivitas sehari-hari. Sehingga apa yang keluar dari Muhammad, ucapan Muhammad itu mereka percaya. Maka Rasul mengatakan, "Inni nadziru lakum baina yadayya 'adzabin syadid." Inni nadziru lakum baina yadayya 'adzabin syadid. Sesungguhnya aku, ya, memberikan peringatan kepada kalian semuanya bahwa, ya, di hadapan kita, di hadapan kamu semuanya ada azab Allah, azab Tuhan yang sangat pedih. Ada azab yang sangat pedih, yaitu neraka jahanam. Rasulullah suatu ketika naik ke atas mimbar, kemudian Rasul mengatakan, "Ya ayyuhan nas, angzirkum adabun syadid. Angzirkum adabun jahannam." Ya. Wahai manusia, aku peringatkan kepada kalian tentang adab yang sangat pedih. Jadi, tugas para nabi dan rasul itu adalah memberikan peringatan kepada seluruh manusia tentang azab yang pedih. Karena apa? Karena neraka itu satu. Neraka adalah satu milik Allah. Allah yang menciptakan. Allah menghukum manusia dengan nerakanya. Karena perbuatan manusia itu sendiri. Karena mereka ingkar. Karena mereka kafir. Karena mereka durhaka kepada Allah. Karena mereka banyak dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka peringatan. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka, maka kita perlu nasma'u au naqilu. Ya. Kita perlu sungguh-sungguh mendengar, sungguh-sungguh berpikir, merenung. Ya. Nah, disinilah maka pentingnya, ya, pentingnya kita sungguh-sungguh di dalam berinteraksi, dalam lekok pertemuan offline ini. Ya, insyaAllah. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Kalau kita memahami atau melihat situasi kondisi sekarang ini, ya, maka di mana-mana manusia tenggelam, ya, dengan tujuan hidup untuk mencari duniawi. Ya. Mencari kesuksesan duniawi. Apa itu? Harta yang banyak. Ya. Orang belajar di panggung pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, supaya apa? Supaya nanti bisa kerja. dengan baik, tempat yang bagus, mendapat posisi karir yang bagus. Nah, dengan posisi yang karir yang bagus, maka kemudian mendapatkan penghasilan yang besar, yang cukup. Harta, ujung-ujungnya harta yang dicari. Duniawi harta. Kalau kita mati, tidak akan kita bawa. Ketika kita lahir di dunia, kita enggak membawa harta. Ketika kita mati juga kita tidak akan bawa. Semua harta yang kita kumpulkan, apapun itu, ya, dari rumah dengan segala macam fasilitas, ya, kemudian kendaraan, ya, kemudian berbagai macam aksesoris hidup, sarana prasarana hidup, pakaian, ya, kendaraan dan sebagainya, itu adalah harta dan semuanya akan kita tinggalkan. Apa tujuan hidup? Mencari ketenaran, mencari kekuasaan, mencari status sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah sukunya, ya, di tengah-tengah golongan kelompoknya, di tengah bangsanya, di tengah kehidupan manusia semuanya. Mencari status sosial supaya dihormati, disegani, ya, ditakuti. Karena apa? Karena kekuasaan, karena jabatan dia, kedudukan dia. Padahal ketika kita lahir, kita tidak membawa kedudukan itu, jabatan itu. Status sosial kita tidak membawa. Kemudian kita mati juga, status sosial, kedudukan, jabatan itu akan kita tinggalkan. Kemudian diganti oleh orang lain. Sama dengan harta-harta juga akan diwarisi oleh orang lain. Nah, inilah duniawi. Ya. Sesuatu yang kita datang, tidak kita bawa, ya. Kemudian kita tinggalkan, tidak ikut sama kita. Inilah. Dan ini sekarang manusia banyak seperti itu. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 78 sampai 80. Ini bercerita tentang Qarun. Ya. Qarun adalah orang yang hidup di zaman Musa alaihissalam. Ya. Qarun masih sekarabat, masih kerabat, masih family daripada Musa. Qarun hidupnya adalah sukses di dunia ini. Kenapa? Dia berdagang, dia membangun perniagaan dan sebagainya, ya. Usahanya sukses. Ya. Ya. Usahanya sukses, harta bendanya menumpuk. Ya. Sehingga gudang-gudang tempat penyimpanan harta bendanya itu, ya, banyak sekali, sampai kunci-kunci gudang itu harus diangkut, ya. Ya. Untuk kunci-kunci gudang aja harus diangkut. Karena saking banyaknya harta yang dia miliki. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Qasas menceritakan tentang Qarun. Qala innama utituhu ala ilm. Indi. Ala ilmin indi. Jadi Qarun mengatakan, dia Qarun berkata, sungguhnya aku diberi harta ini karena semata-mata ilmu yang ada padaku. Karena kecakapan diriku. Karena usaha kerja kerasku. Karena kepeyawanku di dalam mengolah perniagaan harta. Sehingga harta yang sedikit kemudian berkembang, berkembang, berkembang. Kenapa? Karena bisnis dia, kepiawaian dia di dalam mengelola bisnis dia. Hartanya berkembang dan berkembang. Kemudian Allah mengatakan, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Man huwa ashaddu minhu quwwah wa aksaru jama'ah. Wa yas'alu an dhunubihimul mujrimun. Tidakkah dia tahu, Qarun tahu, bahwa Allah lah yang telah membinasakan umat-umat sebelumnya. Di mana umat-umat itu lebih kuat daripadanya dan lebih banyak hartanya. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Jadi, Qarun ini, ya, kafir kepada Allah. Ya, karena dia memiliki harta, memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, ya, maka dia tidak merasa butuh sama Allah. Tidak merasa butuh pada Allah. Kenapa? Karena dia melakukan bisnis dagang ini karena apa? Karena kepercayaan dia. Ya. Sekarang kita lihat betapa banyaknya manusia yang sekarang hidup di dunia ini, saat ini, ya, di mana-mana, itu menganggap memiliki pemahaman keyakinan seperti Qarun. Apa itu? Yaitu, saya sukses sekarang, saya memiliki banyak harta, banyak perusahaan. Ya. Ini karena usaha kerja keras saya sendiri. Karena ilmu ya, dagang, ilmu ekonomi yang saya miliki, ya, saya praktekkan, saya mengerahkan banyak energi, waktu, pikiran untuk ya, sehingga berhasil. Ya, ini semuanya adalah karena kerja keras saya. Ya, ini nih, ya, karena apa? Jadi jangan lupa kepada Allah, ya, kepada Allah yang telah memberikan semua itu. Ya, akhirnya, ya, secara maknawi dia kufur kepada Allah. Karena apa? Karena dia mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyaknya orang yang sekarang, ya, mohon maaf ya, sudah doktor profesor. Ya, dia memiliki atau bisnismen, pengusaha besar. Ya, dia memiliki keyakinan bahwa semua yang dia dapatkan ini, status sosial maupun hartanya, itu karena jerih payah dia, kerja keras dia, belajar sungguh-sungguh, kerja keras, telaten, ulet, ya kan, disiplin, ya kan, siang malam kerja keras, sehingga dia mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan status sosial yang tinggi. Nah, dia lupa kepada Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang memberikan harta status sosial kepada dia. Sehingga hartanya itu ya, bukan dipakai untuk memperjuangkan agama Allah, tapi memperjuangkan hawa nafsu dia. Ya, bagaimana supaya hartanya semakin besar dan semakin besar, supaya orang semakin hormat kepada dia dan orang semakin tunduk pada dia, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang hebat, sukses, pengusaha yang luar biasa, sukses dan sebagainya. Orang menghormati dia sedemikian rupa. Nah, inilah yang terjadi pada cerita Qarun. Ya. Maka fakharaja ala qaumihi fi zinati. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laitalana mislama utiya Qarun. Innahu ladzu haddin 'adzim. Ya. Maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya, dengan segala macam kebesaran harta yang dimilikinya. Ya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan di dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, inilah. Ya. Jadi Qarun melakukan rotso ya, kepada masyarakat sekitarnya, menampilkan, memamerkan kemegahan harta bendanya yang banyak. Diringi oleh budaknya, oleh orang-orang pelayannya, ya kan, banyak sekali dengan segala macam kebesarannya, dan kemudian orang-orang berkumpul menontonnya, dan maka kebanyakan manusia waktu itu, ya, kebanyakan orang-orang itu yang mereka menginginkan kehidupan dunia mengatakan, wow, alangkah beruntungnya Qarun, ya, alangkah beruntungnya Qarun, dia memiliki keberuntungan yang sangat besar sekali. Jadi harta yang banyak itu menyeluruhkan seseorang. Kita lihat sekarang fenomena orang-orang yang orang paling kaya sedunia, ya. 10 manusia yang paling kaya di dunia, ya. Nah, kemudian orang-orang ya, karena itu diekspos di berbagai macam media, majalah ya, informasi dan sebagainya, maka orang-orang kepengin kaya seperti dia. Seperti mereka. Padahal kekayaan itu adalah fitnah bagi manusia. Ya. Fitnah bagi manusia ya, yang nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang menginginkan dunia itu akan silau ya, dengan kehebatan orang-orang sukses dalam konteks dunia, dalam konteks harta. Nah, kemudian Allah mengatakan Firman, wa qala alladziina utul 'ilma wailakum sawabun la kharun liman aamana wa 'amila shalihah wa la yalqaha illa as-sabirun. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu, ya, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, ma'rifatullah, ilmu tentang keimanan kepada Allah, kepada hari akhirat, orang-orang beriman berkata bahwa celakalah kamu, ketahuilah bahwa pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, dan beramal soleh. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Artinya apa? Artinya dunia ini seisinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Ya. Seberapa besar Korun, harta Korun? Ya, enggak banyak. Ya. Ya, nanti di akhirat itu orang-orang kafir ditanya oleh Allah. Ya, ketika mereka diazab oleh Allah dalam neraka, Allah bertanya, apakah kamu sekiranya kamu waktu di dunia memiliki emas ya, sepenuh bumi, emas sepenuh bumi. Jadi lautan, daratan, gunung-gunung itu semuanya penuh emas dan itu semuanya milik dia. Apakah engkau mau menebus azab sekarang ini di neraka ini dengan emas sebesar bumi itu, sepenuh bumi itu? Maka orang-orang kafir akan menjawab, tentu, tentu, ya Allah akan aku tebus. Tetapi ya, Allah tidak menerima tebusan itu. Ya. Kemudian Allah berfirman dalam hadis itu, disebutkan dalam hadis qudsi, engkau telah aku minta jauh lebih ringan daripada itu. Yaitu supaya engkau tidak mengesukutkan aku dengan apapun juga. Tidak kafir kepadaku, tidak syirik kepadaku, ya, tetapi kamu tidak mau, ya, kamu tetap syirik, ya, kamu tetap kafir. Nah, inilah penyesalan orang-orang yang nanti di akhirat, ya, pasti menyesal kenapa dulu di dunia tidak muslim, tidak beriman benar sesuai dengan Islam, ya, karena agama yang benar adalah Islam, ya. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi, saudaraku, jangan silau dengan harta. Ya, orang sukses, ya, dia pengusaha besar, ya, kita tidak perlu silau. Ya. Kenapa? Karena dunia cuma sebentar. Seberapa besar harta yang dikumpulkan nanti akan ditinggalkan. Kalau mati tidak akan dibawa. Ya. Bahkan nanti di akhirat hartanya itu akan diminta pertanyaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat, ya. Para nabi dan rasul, orientasi hidupnya adalah untuk akhirat, bukan untuk harta. Bukan untuk harta. Ya. Kalau harta itu ada, itu dipakai sebagai sarana. Ya, untuk berjuang, berdakwah, ya, ilallah, berjihad fisabilillah. Jadi bagi sarana, ya, bukan sebagai tujuan. Maka mereka hidupnya tidak berfoya-foya. Walaupun mereka memiliki harta, contohnya adalah... ya. Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, beliau adalah sebagai rasul, sebagai nabi dan rasul. Ya. Tapi beliau juga sebagai seorang raja, memiliki harta yang banyak. Tetapi pola hidup beliau sehari-hari, ya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah pola hidup biasa, tidak bermewah-mewahan. Ya. Ya. Kekayaan, kekuasaan, ya, kerajaan yang dimiliki dipakai untuk mendakwakan Islam. Menyebarkan kalimat tauhidullah, la ilaha illallah. Ya. Jadi berjuang. Ini kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Kisah tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya. Jadi mereka berjuang untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Mendakwai manusia supaya Allah ta'budu illallah. Ya. Janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah semata. Tunduk patuh hanya kepada Allah semata. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Konsep tentang akidah Islamiyah ini sangat penting. Kenapa? Karena ini merupakan pokok daripada perubahan. Konsep dasar dari perubahan. Konsep dasar dari perubahan. Jadi kalau kita ingin merubah kondisi masyarakat, lingkungan, bangsa, negara, dunia, umat manusia ini, maka kita harus merubahnya dari sisi akidah, dari sisi keyakinan, dari sesuatu yang diyakini di dalam hatinya. Banyak sekali orang yang ingin merubah manusia, ya, menuju ke arah yang baik, tetapi tidak berhasil. Banyak gagalnya. Kenapa? Karena yang dirubah adalah kulit luarnya, bukan dalamnya, bukan intinya, bukan hatinya, tapi hanya penampilan. Sekarang ini kita lihat, ya, banyak pemerintah, ya, di berbagai belahan dunia mengeluarkan banyak dana, anggaran, ya, jutaan, miliaran, ya, dana dipergunakan untuk apa? Untuk merubah bangsanya, masyarakatnya, sukunya, ya, supaya apa? Lebih baik. Tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Sudah banyak, kalau misalkan dalam pemerintahan, itu sudah ada ekspektorat. Ada badan pengawas keuangan. Ada auditor. Jadi ada berbagai macam pengawasan dilakukan. Tetapi ternyata banyak sekali tetap korupsi, kemudian manipulasi, dan sebagainya terjadi. Kenapa? Karena hatinya tidak dirubah. Ya. Apa itu hatinya tidak berubah? Yaitu karena hatinya masih cinta duniawi. Ya. Selama hatinya itu masih cinta kehidupan dunia, di mana harta, jabatan, kekuasaan itu mendominasi tujuan hidup dia, maka permasalahan hidup yang seperti yang saya sampaikan tadi tetap akan terjadi, ya. Korupsi, kriminal, ya, kejahatan, penipuan, ya. Kemudian kezaliman-kezaliman yang lainnya banyak terjadi, masih terjadi karena apa? Karena perubahan tidak, mereka tidak berubah. Mereka hanya berubah mungkin dari sisi lahiriah, fisiknya, tetapi hatinya yang pokok, ya, inti daripada perubahan adalah di hati. Itu di hatinya tidak berubah. Saudara yang budiman dan cerdas, dalam suatu riwayat, ya, lewat dari Aisyah, Siti Aisyah, ya, radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, seandainya ayat pertama, perintah Allah yang pertama, larangan Allah yang pertama itu adalah jangan minum khamr, jangan melakukan zina, ya, maka orang-orang tetap akan melakukan, akan minum khamr dan tetap akan melakukan zina. Kenapa? Karena keimanan, keyakinan, akidah belum masuk ke dalam hatinya. Maka karena Siti Aisyah melanjutkan, karena ayat pertama yang diturunkan Allah adalah tentang keimanan, tentang keyakinan kepada hari akhir, kepada Allah, kepada hari akhir. Ya, sehingga mereka takut kepada Allah, sehingga mereka yakin tentang kehidupan akhirat, sehingga menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup mereka. Ya, ya, selama di periode Mekah, Rasulullah berdakwah, ya, berdakwah, membina umat, itu fokusnya adalah bagaimana, ya, supaya manusia hanya beriman kepada Allah, ya, taat, tunduk patuh kepada Allah, takut kepada Allah, kemudian menjadikan kehidupan akhirat yang selama-lamanya menjadi orientasi hidupnya. Dan Allah dan Rasulullah dan hari akhir itu mendominasi kehidupan dia. Dan kemudian mereka mengikuti sunnah Nabi, ya, sunnah Rasulullah SAW, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling mengikuti perintah Allah. Paling komitmen di dalam mengikuti perintah Allah, maka ketika kita mengikuti sunnah Nabi, itu berarti kita komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena iman itu sudah masuk sekian lama, ya, kokoh, bercokol di dalam hati kaum muslimin, kaum mukmin, ya, mereka lebih mencintai Allah daripada yang lainnya, mereka lebih mencintai Rasulullah daripada yang lainnya, ya, yang lainnya itu berarti segala macam kesenangan duniawi, ya, bahkan termasuk terhadap keluarganya, sanak familinya, ya. Maka ketika Allah perintahkan untuk mengharamkan khamr, ya, maka penduduk Madinah langsung, ya, dan sekitarnya kaum muslimin langsung meninggalkan khamr juga waktu itu, ya. Maka orang yang sedang minum, ya, sedang memegang gelas minuman khamr, begitu disampaikan telah turun ayat mengharamkan khamr, maka kemudian gelasnya langsung dibuang. Ya. Tempayan-tempayan tempat penyimpanan khamr langsung dihancurkan. Ya, sehingga Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, pelayan Rasulullah, dan beliau waktu itu masih muda, menyaksikan bahwa ketika turun ayat Al-Quran melarang khamr, ya, maka kaum muslimin langsung bereaksi dan kemudian tempat-tempat penyimpanan khamar langsung dipukul, langsung dihancurkan dan kemudian jalanan sama selokan kota Madinah itu membanjir khamar, minuman khamar. Allahu Akbar, Allah. Padahal kita tahu ya, kebiasaan minum khamar ini sudah menjadi budaya, warisan. Ya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, bertahun-tahun lamanya, berpuluh tahun lamanya. Sejak kecil, sejak muda, orang sudah aktif dengan khamar. Tapi karena mereka lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah, ya, di atas segala-galanya, maka ketika perintah Allah untuk melarang khamar, maka mereka tinggalkan. Karena apa? Karena mereka lebih cinta kepada Allah daripada cinta terhadap diri sendiri. Lebih mencintai Allah, mengutamakan Allah dan Rasulullah daripada nafsu dirinya sendiri. Maka inilah Islam, ya, menanamkan keyakinan, ya, akidah, ya, keimanan dalam hati, ya, dengan sungguh-sungguh. Ya. Kunci pokoknya adalah dengan sungguh-sungguh. Luar dalam kehidupan dirinya, ya, terbentuk terwarnai dengan Islam. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu kita menjadi Tuhan kita. Maka penting sekali kita melawan keinginan hawa nafsu kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 43 dan 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Araita man ittakhadha ilahahu hawa. Afa anta takunu 'alaihi wakila? Am tasabu an aktsarahum yasma'una aw yaqilun in hum illa kal'an'am. Bal hum adallu sabila. Sudahkah engkau wahai Muhammad melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya, keinginan pribadinya sebagai Tuhannya, yang mengendalikan hidupnya, yang mendominasi hatinya, kemanapun, dimanapun, ya, dalam kondisi bagaimanapun situasinya, dia yang dipikirkan bagaimana memenuhi hawa nafsunya, memenuhi keinginannya. Apa itu? Keinginan hawa nafsu? Makan enak, minum, ya, enak, ya, tempat tinggal nyaman, ya, kemudian segala kebutuhan, ya, kebutuhan hidupnya terpenuhi, sarana prasarana yang dimilikinya banyak, mewah, rumah bagus, ya kan? Ini adalah hawa nafsu, ya, ya. Hawa nafsu, keinginan pribadinya. Dan kalau kita lihat kenyataan sekarang, berapa banyak orang yang menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsunya? Banyak sekali, jutaan, ya. Bisa jadi jutaan di seluruh dunia, ya. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kenapa begitu? Karena memang dari kecil, ya, dididik di keluarganya, lingkungan keluarganya, di lingkungan sukunya, di lingkungan masyarakatnya, di bangku sekolah pendidikan sama, yaitu apa? Supaya cinta dunia. Ya, mereka diinginkan, diimpikan, ya, menjadi orang yang sukses. Sukses apa ya? Sukses itu sukses duniawi, ya, menjadi orang yang terkenal, ya, disegani, dihormati, memiliki kedudukan jabatan, ya, memiliki harta yang banyak, ya, memiliki segala hal kebutuhan duniawi. Maka akhirnya, ya, jutaan anak-anak berkembang menjadi pemuda dengan konsep hidup, tujuan hidup duniawi. Ya. Kita saksikan sekarang, ya, demikian. Ya. Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, keinginan pribadinya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ya. Kalau sesuatu suka senangin oleh hatinya, oleh jiwanya, oleh dirinya, maka dia diambil. Tapi kalau tidak disukai, maka tidak diambil. Ya, contohnya sholat subuh berjamaah di masjid atau di musala. Ya, hawa nafsunya mengatakan tidak disukai. Kenapa? Karena kalau orang mau sholat subuh berjamaah di masjid, di musala, ya, di tempat kepandangnya azan, maka apa? Harus melawan, ya, kenyamanan diri. Karena apa? Karena itu momentum untuk tidur enak, nyaman, ya, ya, di rumah. Ya. Karena apa? Karena seharian kemarin capek, semalaman nonton televisi, ya kan? Berita televisi, entertainment, gitu. Jadi capek bekerja dan capek menghibur diri, akhirnya sholat subuh, malas untuk sholat subuh berjamaah di masjid, di musola. Kalau mereka sholat subuh pun, ya, melaksanakan sholat subuh itu di akhir, ya, di akhir ketika mau menjelang terbit matahari atau bahkan setelah terbit matahari baru sholat subuh, atau bahkan tidak sholat subuh, ya, na'udzubillah min dzalik. Nah ini kenapa? Karena dirinya, ya, kehidupan dia itu duniawi, didominasi oleh dunia. Dan ini banyak terjadi, ya. Kita lihat di lingkungan perumahan-perumahan elit, ya. Di perumahan-perumahan mewah, ya. Bonafit, ya. Rumah, ya, tingkat dua berjajar, ya. Ketika azan berkumandang, berapa orang yang keluar dari rumah untuk memenuhi panggilan azan itu, padahal jaraknya cuma beberapa meter atau beberapa puluh meter atau beberapa ratus meter jalan kaki, tapi kebanyakan mereka tetap tidur, ya. Tetap tidur di rumah. Kenapa? Karena nyaman dengan sarana dan prasarana di rumah. Nah inilah fitnah dunia, ya. Kalau kita seperti itu, maka kita sudah masuk dalam fitnah duniawi, ya. Hati kita sudah didominasi oleh duniawi, kepentingan duniawi, yaitu makan enak, tidur nyenyak, minum enak, semuanya serba mudah, enak, mudah, enak. Ini duniawi, fitnah duniawi. Hati kita sudah didominasi oleh duniawi, dan itulah yang menjadikan hawa nafsu kita menjadi Tuhan kita, ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, pikirkanlah, selamatkanlah diri kita, ya. Diri Anda, diri saya, diri Anda, selamatkan masing-masing, ya. Jangan sampai Allah nanti di akhirat mengazab kita. Kenapa? Karena kita menjadikan hawa nafsu kita, keinginan pribadi kita sebagai Tuhan kita, ya. Kemudian nanti di akhirat, semua amal-amal ibadah kita, semua kebaikan ibadah kita, semua kerja keras kita, perjuangan kita, hidup kita, ya, perjuangan hidup selama hidup kita, itu semuanya ditolak oleh Allah. Tidak ada dinilai oleh Allah sedikit pun. Kenapa? Karena semuanya itu kita lakukan bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Dan di dunia ini kita sudah menikmatin semua hasil kerja keras kita. Kerja keras kita dari kecil, belajar keras, kemudian bekerja keras, berkarir, ya kan, berdisiplin kerja keras, ya kan. Itu semuanya sudah kita nikmati di dunia ini, maka Allah tidak butuh amal-amal perbuatan kerja keras kita nanti di akhirat. Semuanya oleh Allah, tidak dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang paling merugi, ya, sedunia. Kenapa? Karena kita menyangka kita sudah bekerja baik, sudah bekerja keras, ya kan? Sudah berusaha keras, ya kan? Tapi di akhirat justru Allah tidak mempedulikan sama sekali semua kerja keras kita, semuanya tidak dinilai oleh Allah, dan kemudian masuklah ke dalam neraka kita. Saudaraku yang budiman terjas, ya, kita semuanya, ya, bisa memikirkan, merenungkan sungguh-sungguh. Ya. Maka penting sekali kita berubah, ya. Berubah. Kenapa? Karena yang susah itu kan berubah. Ya. Kita sudah biasa berjalan ke kanan, ya. Tapi tiba-tiba kita suruh belok ke kiri. Ya. Kita yakin tujuan kita ada di kanan, ujung kanan sana. Tetapi tiba-tiba kita dikasih tahu bahwa itu tujuan salah. Ya. Kamu harus berbalik ke arah kiri. Nah ini yang berubah, yang susah itu berubah. Ya. Berubah bagi merubah apa yang sudah menjadi tujuan hidup kita, ya. Tapi insya Allah kita bisa berubah, ya. Insya Allah kita bisa berubah. Kenapa? Kita adalah orang yang cerdas, ya. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengukur segala sesuatu dengan kalkulasi. Kita hitung aja lah, ya. Sebesar-besarnya kesuksesan kita di dunia ini apa sih? Apa? Dari sisi kedudukan jabatan, menjadi raja, menjadi presiden, menjadi menteri, perdana menteri, ya, wakil presiden, ya, tokoh nasional, tokoh dunia, itu adalah sebesar-besarnya karir kita, ya, orang berpengaruh, ya kan, sedunia orang tahu kita memiliki pengaruh yang luas. Atau kita menjadi orang yang paling kaya, ya, sukses, pengusaha sukses, ya. Atau kita menjadi jenderal, ya, penguasa militer. Kita sukses dalam meniti karir, jabatan, kedudukan kita. Tapi berapa lama kita sukses dalam kondisi seperti itu? Berapa lama sih? Kita sukses paling berapa tahun, ya kan? Berapa lama kita? Kenapa? Karena kita di dunia ini sebentar lagi akan mati kita. Semuanya kita sebentar lagi akan mati. Dan kalau kita mati, semua hal yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Jabatan, kekuasaan, harta, ya kan, status sosial, semuanya akan kita tinggalkan. Jadi berapa lama kita menikmati semuanya itu? Cuma sebentar. Kemudian nanti setelah mati kita akan masuk dalam alam kubur, ya kan? Semua orang yang sudah mati sekarang ada di alam kubur. Fir'aun, ya, Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, semuanya sekarang di alam kubur. Ya, beribu-ribu tahun lalu mati, ya kan? Tapi sekarang masih di alam kubur. Fir'aun, ya, sudah mati berapa lama? Sudah ada mati sekitar 3.000, 4.000, ya, mati, sudah mati. Yang lampau matinya. Dan sekarang masih di alam kubur. Dan siang malam Fir'aun diazab oleh Allah dengan azab kubur. Ya kan? Fir'aun hidup di dunia berapa tahun? 100 tahun, ada yang bilang 100 tahun, ada yang 150 tahun. Di dunia. Punya kekuasaan, punya harta yang banyak, punya tentara yang besar. Ya kan? Dipuja, disanjung, bahkan dia memerintahkan rajanya untuk menyembah kepada dia. Tapi cuma berapa lama? Berapa 100 tahun? Ya kan? Cuma berapa puluh tahun. Tapi sekarang ribuan tahun dia sudah diazab oleh Allah di dalam azab kubur. Nah ini diazab kubur sekarang belum apa-apa dibandingkan nanti diazab neraka. Ya. Fir'aun nanti diazab di dalam, di akhirat akan berjalan di muka kaumnya. Kemudian Fir'aun dan orang-orang kaumnya ini yang menyembah kepada dia. Kemudian semuanya masuk dalam neraka selama-lamanya. Ya. Ribuan triliunan tahun lebih dan lebih selama-lamanya di dalam neraka. Jadi kalau kita lihat berapa keuntungan Fir'aun, cuma sebentar kecil sekali di dunia berkuasa sehingga dia bisa membangun piramida, sphinx dan sebagainya, ya kan? Punya kekuasaan, ya. Tetapi berapa lama? Ya, dia cuma sebentar. Ya, ketika dia tenggelam di dalam Laut Merah, ya kan? Karena mukjizat Musa alaihissalam atas kehendak Allah, maka sudah selesailah semuanya, ya, istananya, ya kan, kedudukannya dengan segala macam kemewahan hidupnya, ya kan, dengan segala macam fasilitas hidupnya, ya kan, kolam-kolam yang indah, ya kan, tanaman, taman-taman yang indah, ya, gedung-gedung yang tinggi, semuanya ditinggalkan, tidak ada yang dibawa ketika dia mati, dan sekarang dia menunggu azab yang pedih sekali di dalam di dalam alam kubur, menunggu ada yang pedih di alam kubur dan di neraka. Jadi Fir'aun adalah tipikal orang yang sangat merugi. Nah, apakah kita mau mengikuti Fir'aun? Apakah kita ingin mau mengikuti Korun? Korun hartanya banyak sekali, tapi dia juga sama dengan Fir'aun. Sekarang di alam kubur di azab Allah. Pagi dan petang di azab kubur, di sisa kubur. Kemudian nanti di neraka, di akhirat akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Apakah kita mau masuk? Apakah kita mau seperti itu? Ya. Sehebat apapun kita mungkin enggak menyamai Fir'aun, ya kan? Sehebat apapun kita, harta banyak kita mungkin enggak bisa menyamai Korun, ya kan? Maka tujuan kita adalah akhirat, ya. Selamat dari api neraka itu adalah hal yang pokok. Hal yang pokok dulu. Selamat dulu. Nah, kita tidak akan bisa selamat kalau kita tidak beriman dengan benar kepada Allah sungguh-sungguh. Beriman kepada Allah. Bagaimana beriman kepada Allah yang benar, yang sungguh-sungguh? Ya, kita mengikutin, ya. Ya. Mengikutin berdasarkan dalil, ya, yang jelas, tegas, terang. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran adalah kitabullah, firman Allah. Tegas, jelas, terang sekali. Ya. Kenapa? Karena hukum yang berlaku di jagat raya ini dalam kehidupan ini, ya, ya, kehidupan sekarang maupun kehidupan di alam kubur maupun di alam akhirat nanti yang selama-lamanya itu adalah mengikuti hukum Allah. Dan Al-Quran adalah hukum Allah. Ya. Aturan Allah untuk seluruh jagat raya, untuk seluruh kehidupan. Maka Al-Quran ini adalah abadi. Ya. Dia adalah hukum universal, untuk seluruh kehidupan, untuk seluruh makhluk, untuk seluruh bentuk jenis kehidupan. Ya. Kehidupan di dunia ini, ya, Al-Quran, kehidupan di akhirat nanti juga Al-Quran. Ya. Ya. Karena Al-Quran adalah kitabullah, firman Allah, ya. Ya. wahyu Allah yang diturunkan terakhir kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad SAW. Ya. Kita jangan melihat, oh itu kan sudah lama, sudah 14 abad lampau, ya kan? Kehidupan pada waktu itu, pada masa itu abad ke-7 Masehi itu kan kehidupan primitif, tradisional, ya kan? Kita sekarang sudah di era modern, ya. Masyarakat sudah berkembang, ya kan? Gitu. Kita sudah modern, sudah canggih, ya. Masa kita harus meninggalkan kehidupan yang canggih ini kembali ke masa yang primitif. Nah, ini adalah pemahaman yang sangat salah sekali. Sangat salah sekali. Keyakinan yang salah sekali. Salahnya di mana? Ya. Seolah-olah Allah itu sudah mati. Padahal Allah Maha Hidup. Sekarang yang mengatur kehidupan sekarang sampai sekarang pun Allah. Ya kan? Langit, bumi, ya kan? Matahari, tumbuh-tumbuhan bisa berkembang itu semuanya Allah. Ya kan? Allah Maha Hidup. Ya. Jadi kita tidak bisa hidup di dunia ini sehari pun, ya, 2 hari pun tanpa atas rezeki dari Allah. Jadi kita bergantung terus kepada Allah. Dan kita tahu bahwa Allah Maha Mengetahui. Ya. Ketika Allah menurunkan Al-Quran 14 abad lampau, itu Allah Maha Mengetahui apa yang akan terjadi sekarang ini, detik ini, hari ini. Dan juga Allah sudah mengetahui kira-kira 100 tahun lagi di dunia ini apa yang terjadi. Allah mengetahui semuanya. Semua kejadian, fenomena yang sudah terjadi, sekarang terjadi, sedang terjadi. Maupun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, semua detailnya, dimanapun, kapanpun. Itu Allah mengetahuinya, Maha mengetahuinya. Jadi, ketika Allah menurunkan wahyu, ya. Ayat Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW 14 abad lalu, itu berarti sudah mengantisipasi, sudah ya, sudah jelas tegas untuk dijadikan pegangan kepada manusia di zaman itu maupun zaman sesudahnya sampai sekarang sampai akhir zaman. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Ya. Allah tidak memberi begitu Rasulullah wafat, ya, Rasul Muhammad SAW wafat, ya, maka tidak ada wahyu lagi. Selama-lamanya. Artinya apa? Artinya ketika manusia ingin ya, beriman kepada Allah, ingin menyembah kepada Allah, ingin berada di jalan hidup yang benar, itu harus mengikuti wahyu Allah. Wahyu yang diturunkan 14 abad lampau kepada Muhammad SAW. Dan buktinya adalah wahyu Allah itu, Al-Quran itu sekarang otentik. Sampai sekarang otentik, original, jelas. Tegas terang. Tidak ada yang berubah satu kata pun, satu huruf pun, satu kalimat pun tidak ada yang berubah. Ya. Sampai sekarang. Ya. Ini adalah mukjizat luar biasa. Dan itu bisa dibuktikan di depan mata kita. Ya. Maka merugilah mereka, ya, orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Sangat merugilah orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak meyakini Al-Quran. Ini penting sekali. Padahal sekarang dengan era globalisasi informasi, ya, maka akses untuk mendapatkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, dengan berbagai macam bahasa translation, ya, itu sudah tersedia. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana menarik orang? Dakwah kita adalah bagaimana menarik manusia supaya kembali kepada Al-Quran. Mereka yang belum non-Muslim, yang mereka masih non-Muslim, ya, supaya mempelajari Al-Quran sehingga mereka bisa masuk Islam dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, ya, insya Allah. Ya. Nah, sementara orang yang Muslim harus kita kuatkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah referensi hidup sejati. Kita tinggalkan, ya kan, buku-buku karangan manusia. Karena kalau buku-buku karangan manusia apapun itu bidang studinya, ya, bidang temanya, ya, tentang ekonomi, sosial, politik, ya kan, kemasyarakatan, teknologi, apapun teknis, apapun, ya, itu semuanya adalah karangan manusia, walaupun tebal-tebal, ya kan, itu semuanya adalah manusia yang menulis, dan manusia adalah kelemahannya banyak sekali, ya, kemampuannya sangat lemah sekali, ya, sementara kita tinggalkan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah dari Allah SWT yang Maha mengetahui, Maha melihat, Maha dengar, Maha agung, Maha besar, Maha bijaksana. Nah, Maha adil. Jadi, Nah inilah pentingnya sekarang kita kembali kepada Al-Quran, mempelajari kembali Al-Quran. Kalau ada waktu kosong, daripada kita membaca novel, ya kan, daripada membaca buku-buku literatur sesuai dengan profesi kita, pekerjaan kita, udah kita tinggalkan itu dulu. Kita kembali kepada Al-Quran. Ya. Kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah pokok daripada kehidupan ini. Ya. Dia adalah sumber referensi utama paling penting, paling pokok dalam kehidupan ini. Dan Al-Quran inilah yang abadi. Nanti ketika kita di akhirat, Al-Quran ya, itu abadi. Ya. Al-Quran akan dibaca oleh penduduk dunia. Oleh penduduk surga. Ya. Al-Quran akan memberikan banyak pertolongan kepada orang-orang yang ahli Al-Quran. Ya. Ahli Al-Quran itu artinya apa? Dia membaca, mempelajari, memahami, dan melaksanakan sesuai dengan Al-Quran. Itu adalah ahli Al-Quran. Subhanallah Akbar. Ya. Subhanallah. Contohnya adalah, barang siapa yang sering membaca ya, tabarok, surat Tabarok. Surat Tabarok. Ya. Surat Al-Mulk. Ya, surat ke 67 di dalam Al-Quran ya, ada 30 ayat di situ. Nah, itu orang-orang yang sering membaca ayat surat ini, maka nanti insya Allah di alam kubur ya, maka surat Tabarok ini, surat Al-Mulk ini akan menjelma menjadi seorang yang bagus rupawan, dan dia menemani ahli kubur itu ya, dan dia membentengi dia dari azab kubur. Bahkan nanti di akhirat juga dia membentengi dari api neraka ya, dari api neraka. Membentengin seseorang yang biasa membaca surat Tabarok ini dari sengatan api neraka sampai dia selamat masuk ke dalam surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Nah, ini adalah hadis-hadis sahih ya, hadis sahih. Ya, kisah bisa merujuk kepada hadis dan riwayat dari Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhu ya. Jadi subhanallah, Allahu Akbar ya. Pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, jangan sampai kita seperti orang-orang kafir ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir. Nah, jangan sampai kita nanti di akhirat buta ya. Di dalam surat Toha, ya, ini sering kita ulang lagi ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala bita minha jami'a. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa." Ya. Jadi Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama ya, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Artinya ini menceritakan tentang kisah bapak ibu kita pertama kali, yaitu Nabi Adam dan Hawa ya, Siti Hawa ya. Nah, diturunkan Allah dari surga ke bumi ya kan, dan Allah sudah tahu bahwa nanti manusia itu akan saling bermusuhan ya, karena apa? Karena duniawi, karena kepentingan duniawi, atau karena yang satu muslim, satu kafir. Ya. Yang muslim memperjuangkan kebenaran, yang kafir memperjuangkan kebatilan. Berperanglah. Gitu. Nah, atau kafir dengan kafir. Karena apa? Karena berebut duniawi. Ya. Ya. Jadi, peperangan karena berebut duniawi. Ya. Kalau kafir-kafir, berperang sama-sama masuk neraka. Gitu. Kalau muslim dengan kafir berperang, ya, yang muslim berjuang untuk kebenaran, yang kafir berjuang untuk kebatilan, maka yang masuk surga adalah orang-orang muslim. Ya. Orang kafir masuk neraka. Nah, jika datang kepadamu petunjuk dariku, ayat-ayatku, maka karena siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi, petunjuk Allah adalah firman Allah. Firman Allah yang disampaikan pada para nabi. Nah, maka kita lihat, dalam setiap kurun waktu ada nabi ya. Ada nabi yang menyeru umatnya untuk kembali kepada jalan benar, untuk supaya menyembah Allah semata, yang meninggalkan sesembahan selain Allah ya. Kemudian tunduk patuh hanya kepada Allah ya, supaya berwala ya, loyalitas kepada Allah ya. Kemudian menjadikan Allah sebagai ketaatan yang tertinggi. Maka Allah kemudian waman arada, Allah kemudian berfirman, waman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, artinya berpaling dari ayat Allah, peringatan para nabi dan rasul, peringatan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan Rasulnya, ya, mereka berpaling, ya, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Maka kita lihat orang-orang yang berpaling dari Islam, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, ya, orang-orang yang berpaling dari sunnah Nabi, itu kehidupannya sempit. Ya. Sempit kenapa? Karena orientasinya cuma duniawi. Ya. Orientasinya cuma duniawi. Coba, dunia ini sempit. Cuma sebentar, sempit, ya kan. Orang berjuang, ya, belajar keras dari kecil sampai dewasa. Kemudian bekerja keras, ya kan, bertahun-tahun. Kemudian dia menikmatin duniawi dengan rumah yang bagus, ya, kendaraan yang bagus. Berapa lama? Ya, ya. Dia berjuang mungkin ada 30-40 tahun. Kemudian menikmatinya cuma berapa? Cuma setahun, dua tahun, atau lima tahun. Setelah itu meninggal. Ya. Jadi cuma sebentar menikmati perjuangan dia di dunia. Dan nanti di akhirat, karena orientasi hidupnya di dunia aja, ya, maka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibalas, perjuangan amalnya tidak dinilai oleh Allah. Nah, inilah yang jangan sampai kita seperti itu, ya. Sempit, ya. Sementara orang yang orientasinya akhirat adalah orang yang berpikiran luas. Kenapa? Karena ya, coba akhirat itu seluas langit dan bumi. Akhirat itu seluas langit dan bumi. Ya. Ya. Langit susah untuk mengukur tepinya mana langit ini, ya kan? Kalau kita lihat ke atas kita, ya kan, atap langit ini tidak ada yang retak sedikit pun, sekecil apapun, ya kan? Tidak ada yang retak sekecil apapun, ya. Kenapa? Karena dimensinya terus meluas. Ya kan? Karena langit ini luas sekali, tidak bertepi. Ya, boleh dibilang tidak bertepi. Dan itulah surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman. Maka orang-orang beriman itu orientasinya akhirat, kehidupan yang sejati selama-lamanya yang seluas langit dan bumi. Sementara orang-orang tidak beriman, ya, orang-orang non-muslim, ya, itu orientasinya cuma duniawi. Yang dicari cuma ketenaran diri, ya kan, cuma kepuasan diri, ya kan, kesenangan diri sendiri dan sebagainya. Ini sempit, kehidupan sempit. Maka nanti di akhirat Allah akan mengumpulkan semuanya dalam kondisi a'ma. A'ma itu buta, ya. Buta. Jadi dia nanti ketika dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi buta, tidak bisa melihat, ya. Ya. Ya, ini salah satu penderitaan awal bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang orientasinya cuma hidup di dunia, ya. Lupa kepada Allah, kepada akhirat, ya. Itu nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi akma, buta. Nah, sementara akhirat adalah kehidupan selama-lamanya, kehidupan kekal. Dalam kondisi buta, ya kan? Sementara salah satu kenikmatan, ya, hidup itu adalah kita bisa melihat. Nah, sementara ini nanti di akhirat buta. Buta tidak bisa melihat, ya, fenomena yang terjadi meraba-raba, enggak tahu arah. Ya kan, apa yang terjadi dia tahu. Kita coba kita bayangkan kalau kita seperti itu nanti di akhirat, sementara kehidupan selama-lamanya tidak ada lagi kematian, ya. Kita buta, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka mereka, ya, kemudian, ya, mengeluh kepada siapa? Ya, kepada Allah. Yang menjadikan buta itu adalah Allah. Maka mereka berkata, Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka dia berkata, orang yang buta ini, ya Tuhanku, ya Allah, ya, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam kondisi buta? Engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Maka Allah berfirman, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah mudah menjawab, itulah, ya, demikianlah, karena kamu dahulu telah datang kepadamu ayat Allah, ayat kami, ya kan, firman Allah, firman firman kami, firman Allah, ya, dan kamu mengabaikannya, ya. Fanasitaha, fanasitaha itu melupakannya, mengabaikannya, ya, tidak mempedulikannya. Kenapa begitu? Tidak mempedulikannya, mengacukannya saja? Karena orang-orang ini sibuk dengan duniawi, sibuk mengejar keuntungan duniawi, kesenangan diri sendiri, ya kan? Nah ini, ya, sibuk bekerja, sibuk belajar, tapi yang dikerjakan, yang dipelajari adalah ilmu-ilmu duniawi, sehingga dia sibuk dalam karir pekerjaannya, ya, ini bahaya sekali. Orang yang sibuk dengan karir pekerjaannya kemudian melupakan ayat-ayat Allah, melupakan Al-Qur'an, ya, tidak mau belajar Al-Qur'an, ya, tidak ada waktu untuk belajar Al-Qur'an, tidak mau hidup sesuai dengan Islam. Nah, inilah, ya, fanasitaha, ya. Mereka mengabaikannya. Dia mengabaikan. Maka wa kadzalikal yaumatungsa. Maka Allah mengatakan, maka demikianlah pula pada hari ini kamu diabaikan, kamu dilupakan. Bayangkan, ya, di dunia ini, ya, seseorang sukses, dihormati, disanjung-sanjung. Kenapa? Karena dia adalah tokoh, dia adalah pengusaha kelas dunia, kelas nasional, sukses di daerahnya, ya, sukses di tempat hidup tinggalnya, ya kan? Dia dihormati, disanjung, ya kan? Ditokohkan, ya. Tapi nanti di akhirat, wakadzalikal yaumatungsa, ya. Demikianlah kamu pada hari ini diabaikan. Jadi enggak dipedulikan oleh Allah, berarti tidak dipedulikan oleh seluruh makhluk. Tidak dipedulikan oleh malaikat, tidak dipedulikan oleh jin, tidak dipedulikan oleh manusia atau makhluk yang lainnya. Allah tidak mempedulikan, berarti semua makhluk di akhirat yang lainnya tidak mempedulikan kita. Maka itu adalah juga penderitaan yang luar biasa. Selain buta, juga kita tidak dipedulikan. Penderitaan terbesar, ya, mungkin bagi seseorang sebelum diazab di neraka, itu adalah ketika seseorang dalam kondisi buta, tidak tahu arah, tidak bisa melihat fenomena yang terjadi, dan juga dia diabaikan oleh manusia, tidak dipedulikan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu adalah penderitaan besar sekali, susah sekali. Nah, ini belum apa-apa, nanti kemudian masuk neraka, diazab dengan azab pedih. Sudah buta, sudah diabaikan, dan kemudian diazab terus-menerus selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang budiman dan cerdas, inilah peringatan besar bagi seluruh manusia. Apakah tidak ada yang menjadi sadar, tidak berubah? Tolonglah berubah. Tolonglah berubah. Tolonglah berubah. Banyak hal yang selama ini, ya, kita jadikan pegang hidup itu salah. Banyak sekali impian, tujuan hidup kita itu salah. Kenapa? Karena lingkungan masyarakat, keluarga kita mengkondisikan demikian, ya kan, dari kecil. Tapi itu kalau salah harus kita tinggalkan. Ya. Kalau itu menyalahi Al-Quran, ayat Al-Quran, maka harus kita tinggalkan. Inilah pentingnya kita berubah. Berubah dan berubah. Allah berfirman selanjutnya, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati ashadd wa abqa. Ya. Allah berfirman, dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu adalah lebih berat dan lebih kekal. Ya. Ya. Wa ashaddu wa abqa. Ya. Lebih pedih, ya, lebih berat dan lebih kekal, ya, di neraka, ya. Itu bagi orang-orang yang melampaui batas, yang tidak percaya kepada ayat Allah, ya. Sekarang mohon maaf, ya, banyak orang Muslim nggak percaya sama ayat Al-Quran, nggak percaya sama ayat Al-Quran, ya. Ya. Paham tapi nggak percaya, ngerti tapi nggak paham, nggak melaksanakan. Nah ini. Inilah bahayanya kita sekarang ini, ya. Jangan sampai, mohon maaf, ya, jangan sampai kita merasa aman karena kita Muslim, karena kita bersyahadat, karena kita sholat. Tapi hakikatnya di mata Allah kita sebenarnya kafir. Karena kenapa? Karena Allah melihat langsung hati-hati kita. Ya. Allah tidak melihat penampilan kita, tidak melihat aksesoris kita, tidak melihat status Muslim kita, ya, agama kita Islam, tapi hakikatnya kita bisa jadi kita adalah non-Muslim, bisa jadi kita adalah kafir. Kenapa? Karena kita apa? Karena kita mengingkari ayat-ayat Allah, ya. Karena kita, ya, walam yu'min bi ayati rabbih, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, ya. Tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, Al-Quran adalah ayat-ayat Allah. Maka kalau kita tidak beriman kepada satu ayat pun, itu sudah bahaya. Ya. Jadi para jumhur ulama itu mengatakan, kalau kita mengingkari satu ayat aja dari Al-Quran, itu bahaya. Ya. Itu bisa kafir, bisa musyrik. Nauzubillah min dzalik. Maka kita harus totalitas mengimani Al-Quran, ayat Allah ini. Totalitas. Ya. Apapun kalau itu disebutkan dalam Al-Quran, harus kita imani, harus kita laksanakan. Nah inilah. Sekarang ini di era materialistik, di era modernisasi, di era kapitalisme, ya, di mana nilai-nilai yang berkembang, yang diajarkan di bangku sekolah, ya, di lembaga pendidikan, di bangku kuliah, universitas, kampus, itu adalah ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu sekuler, ilmu-ilmu materialistis. Yang semua, banyak sekali ilmu-ilmu itu yang menyalahi ayat Al-Quran. Dan kemudian ilmu-ilmu kita jadikan sebagai keyakinan, pemahaman hidup, tujuan hidup. Nah, ini bahayanya sekali, ya. Bahayanya sekali. Maka kita harus kembali pada Al-Qur'an. Kita pelajari dari Al-Qur'an, ya. Waktu-waktu sibuk kita kurangin. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan jabatan, tugas-tugas itu kita kurangi, ya. Apa sih yang ini adalah hidup kita, waktu kita, ya. Kita kendalikan sendiri, jangan sampai kita dikendalikan oleh program-program kerja, oleh rencana aksi, oleh kegiatan ini, kegiatan ini. Ya Allah, ya. Saya bayangkan pejabat-pejabat di negeri ini tuh mereka sibuk ke sana sini, ya, sibuk ke sana sini, ya kan? Agendanya 1 bulan, 2 bulan ke depan sudah penuh siang malam, ya Allah. Ya kan? Padahal itu semuanya adalah agenda-agenda duniawi, materialistik, ya kan? Dan itu semuanya maka menjauhkan dia dari Allah, dari Al-Quran, dari Islam. Ya, ini yang bahaya sekali. Tanpa dia sadari, dia menyangka dia hidup terhormat. Padahal di mata Allah, dia ya terancam dengan buta, terasingkan, tidak dipedulikan, dan masuk dalam neraka. Nah inilah. Ya, jangan sampai kita ya, kita dihormati, disegani oleh manusia, dilulukan karena kita punya jabatan kedudukan, tapi di mata Allah, ya, sesungguhnya sekarang ini kita di mata Allah itu sangat kerdil, ya kan, sangat hina. Nanti di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi buta, kemudian terasingkan, tidak dipedulikan, dan kemudian kita masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, inilah. Ya, kalau kita seperti itu, kita akan rugi selama-lamanya. Ya, saudaraku yang beriman dan cerdas, ini penting sekali peringatan bagi saya, bagi Anda. Ya. Insyaallah kita ketemu lagi dalam presentasi berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, syahadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.